بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان فتين عزكم الله masing-masing insan yang hidup di muka bumi ini terutama insan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam pasti mendambakan kebaikan, mendambakan keberkahan dalam hidupnya, keberkahan dalam semua sisi, kebahagiaan dalam semua sisi, kebahagiaan yang hakiki di dunia ini, di alam barzakh nanti, dan di yaumul qiyamah nanti. Ini dambaan setiap orang tanpa terkecuali. Ikhwanul Muslimin azzakumullah, dalam bimbingan Islam segala sesuatu itu ada kuncinya, ada miftah, yang dengan kunci itu dia akan mendapatkan apa yang dia harapkan dalam bab-bab tersebut. Dengan kunci itu dia bisa melakukan dengan benar, membuka dengan benar bab tersebut. Dalam pandangan Islam yang namanya kunci semua kebaikan, kunci semua kebahagiaan, kunci semua keberkahan, itu kembalinya kepada al-iman wal-amal salih. Iman dan amal salih dibahasakan pula dengan taqwallah, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dibahasakan pula dengan fi'lul khairat, melaksanakan kebaikan-kebaikan yang dibimbingkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil mukmin, maka persyaratannya ialah harus beriman. Irka'u, hendaklah kamu ruku', wasjudu, dan kamu sujud. Maknanya diminta untuk mengerjakan sholat. Disebut ruku' dan sujud secara khusus, dikarenakan ruku' dan sujud itu hanya dipersembahkan untuk Allah semata. Rukun atau gerakan yang paling utama dalam sholat. Artinya, hendaklah kamu sholat, rukuk, sujud. Wa'budu rabbakum. Dan hendaklah kamu semuanya beribadah kepada Rabb kalian. Dengan semua bentuk ibadah antara kamu dengan Allah Azza wa Jal. Waf'alul khaira. Dan kerjakan al-khair, kebaikan-kebaikan. Meliputi semua kebaikan. Baik kebaikan-kebaikan yang terkait dengan Allah Azza wa Jal, kebaikan-kebaikan terkait dengan hamba Allah Azza wa Jal, semua kebaikan. La'allakum tuflihun, kamu pasti akan beruntung, pasti akan sukses, pasti akan meraih yang namanya al-falah, kebahagiaan. Iman, sholat, ibadah, mengerjakan perkara kebaikan. Ini kunci kesuksesan, kunci keberuntungan, kunci kebahagiaan. Muaranya iman dan amal soleh. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penghuni, penduduk sebuah qaryah, sebuah desa itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kami akan bukakan untuk mereka barokah-barokah langit dan barokah-barokah bumi. Penekasan langsung dari Allah SWT, mendapatkan keberkahan langit, keberkahan bumi. Yang namanya barokah itu ialah kebaikan-kebaikan yang langsung datang dari Allah Azza wa Jal pada sesuatu, dan kebaikan itu terus ada pada dia. Barokah. Thubutul khairil ilahi fi syai', tetap adanya kebaikan-kebaikan ilahi pada sesuatu. Dimanapun dia berada, kapanpun dia berada. Barokah. Barokahnya barokah langit dan barokah bumi. Barokah syaratannya iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman terkait dengan perkara-perkara akidah, takwa terkait dengan amal saleh kepada Allah Azza wa Jal, melaksanakan perintah-perintah-Nya, menjauhi larangan-larangan-Nya. Kunci keberkahan takwa kepada Allah dengan iman. Barakallahu fikum. Jika Allah mengatakan dalam ayat yang lainnya lagi, wa man amila shaliha min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki atau wanita, dalam keadaan dia mukmin, maka sungguh-sungguh kami akan anugerahkan kepada dia hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyibah. Hayatan thayyibah itu umum, meliputi kehidupan yang baik di dunia ini. Dia dikasih iman, dia dikasih qanaah, dia dikasih kesuhudan, dia diberi tumakninah, ketenteraman hati di dunia ini. Bukan berarti harus jadi orang kaya, tapi dia qanaah, dia merasakan cukup, dia zuhud. Kalau orangnya kaya, syukur nikmat. Kalau diuji dengan kemiskinan, dia bersabar. Ketenteraman jiwa, ketenangan hati, itu hayatan thayyibatan fid dunia. Juga meliputi hayatan thayyibatan fil barzakh, dengan na'imul qabr, mendapatkan nikmat kubur setelah dia mampu untuk melalui fitnah kubur. Ditanya tentang man rabbuk, mantap dia mengatakan Rabbi Allah. Ditanya lagi tentang man nabiyuk, mantap mengatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya lagi ma dinuk, mantap dia mengatakan diri Islam dengan al-qawlu thabit. Dia pun mendapatkan hayatan thayyibatan fil barzakh dengan yang namanya na'imul qabr, nikmat kubur. Dan yang paling puncak ialah hayatan thayyibatan fil akhirah, kehidupan yang baik di akhirat nanti dengan al-jannah, dengan jannah dari Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan yang namanya kenikmatan-kenikmatan surga. Kuncinya iman, amal saleh. Iman, amal saleh, baik dia laki-laki ataukah dia wanita. Ikhwan fillah azzakumullah, sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kunci semua kebaikan, kunci semua kebahagiaan, kunci semua keberkahan adalah pada iman dan amal saleh, iman dan takwa kepada Allah Azza wa Jal, iman ibadah kepada Allah, mengerjakan semua perkara kebaikan. Al-amal saleh, amal saleh dikatakan sebagai amal saleh apabila seseorang itu mengerjakannya dengan penuh keikhlasan, dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Dan yang kedua, dia kerjakan sesuai dengan bimbingan sunnah, maka dikatakan sebagai amal saleh. Meliputi fi'lul ma'murat, melaksanakan perintah-perintah agama, dan meliputi tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan agama, meliputi tasdiqul akhbar, membenarkan berita-berita Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini luas, seluas Islam itu sendiri. Ini amal saleh dikerjakan dengan penuh keikhlasan sesuai dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga dinamakan dengan takwa, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, dan bersabar ketika mendapat ujian. Fi'lul ma'mur wa tarkul mahdzur wassabru 'alal maqdur. Takwa itu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, sabar ketika ada ujian. Barakallahu fikum. Dikerjakan dengan keikhlasan, juga dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu namanya takwa, itu namanya amal saleh. Ikhwan fillah azzakumullah, dengan amal saleh, dengan takwa kepada Allah disertai dengan iman, maka masing-masing insan, masing-masing individu insan akan mendapatkan keberkahannya, mendapatkan kebahagiaannya. Juga berlaku pula untuk masyarakat, masyarakat sebuah tempat, sebuah desa, sebuah daerah, sebuah wilayah, juga meliputi bangsa, masyarakat sebuah bangsa, akan mendapatkan keberkahan, kebaikan dengan takwa kepada Allah dengan yang namanya amal saleh. Individu dan masyarakat, kuncinya pada iman dan takwa dan amal saleh. Akan saya bacakan beberapa ayat, cukup banyak. Semuanya menjelaskan kepada kita tentang keberkahan amal saleh untuk individu dan masyarakat dalam semua hal terkait dengan perkara duniawi, terutama terkait dengan masalah al-ukhrawi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Allah mengatakan dalam firman-Nya, innalladzina amanu wa 'amilus shalihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anhar fi jannatin na'im. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, maka Rabb mereka akan memberi hidayah kepada mereka dengan iman yang ada pada mereka, akan mengalir bawah mereka sungai-sungai di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dalam ayat ini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memberikan dua keutamaan besar bagi yang beriman dan beramal saleh. Keutamaan yang pertama duniawi, yang kedua ukhrawi. Adapun yang duniawi ialah al-hidayah. Al-hidayah ila taufiq. Hidayah taufiq ila iman, ila Islam, ila sunnah. Jadi dunia ini ialah Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka hidayah taufiq. Mereka akan diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla untuk berislam, untuk beriman di atas sunnah. Ini jaminan keselamatan dari semua bentuk penyimpangan-penyimpangan yang ada. Dengan iman yang ada pada mereka, Allah kasih mereka hidayah duniawi, selamat dari semua penyimpangan, selalu di atas taufik minallah, selalu di atas hidayah dari Allah Azza wa Jalla dalam semua keadaan dan semua kondisi, dalam kondisi senang, dalam kondisi dia enggak senang, dalam kondisi adanya peristiwa besar, senantiasa meraih hidayah. Keutamaan ukhrawinya sangat jelas, meraih surganya Allah Subhanahu wa taala fi jannatin na'im. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam ayat yang lain, Allah mengatakan dalam firman-Nya, alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab. Dan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, tuba lahum, tuba untuk mereka, wa husnu ma'ab, dan tempat kembali untuk mereka yang terbaik. Dua lagi disebut dalam ayat ini, duniawi dan ukhrawi. Semuanya untuk yang mukmin dan beramal saleh. Yang pertama, tuba lahum. Kalimat tuba mengandung makna sangat banyak. Tapi ketika dikaitkan dengan perkara duniawi, maka yang namanya tuba adalah kebahagiaan. Sa'ada lahum, falah lahum. Kebahagiaan untuk mereka, keberuntungan untuk mereka, kebaikan untuk mereka, sukses untuk mereka, barokah untuk mereka di dunia ini. Dan yang kedua, wa husnu ma'ab. Di yaumul qiyamah nanti mendapatkan tempat yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla, al-jannah. Al-jannah. Semua akan diraih. Kuncinya al-iman wal amalus saleh. Al-iman wal-amal salih. Juga dalam ayat yang lainnya lagi, Allah mengatakan dalam firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh, Allah akan jadikan untuk mereka wudda, ay mahabbah, kecintaan. Maknanya adalah di antara keberkahan iman dan amal saleh, buah iman dan amal saleh, Allah Azza wa Jalla akan menjadikan orang-orang itu yang mukmin yang saleh sebagai hamba yang dicintai oleh Allah dan masyarakatnya. Allah akan jadikan dalam hati mereka kecintaan kepada orang ini. Musuh mencintai dia. Kawan mencintai dia. Dicintai oleh kawan dan lawan. Dicintai oleh semua pihak. Tentunya juga dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Disebutkan dalam sebuah hadis dalam Bukhari Muslim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, inna Allah ta'ala idha ahabba fulanan nada Jibril. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal bila mencintai seseorang dari hambanya ini, Allah akan memanggil mereka Jibril. Allah mengatakan, ya Jibril, inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbah. Wahai Jibril, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Fa'ahabbahu Jibril. Dia pun dicintai oleh malaikat Jibril, tokohnya para malaikat. Wa nada fi ahli sama. Kemudian malaikat Jibril memanggil semua penghuni langit dari kalangan para malaikat Allah Azza wa Jalla. Inna Allah ahabba fulanan fa'ahibbu. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mencintai si fulan, maka cintailah dia oleh kalian. Fahabbahu ahlus sama. Dia pun dicintai oleh semua yang di langit. Dicintai oleh semua yang di langit. Fayudha'u lahul qabulu fil ardi. Maka diletakkanlah untuk dia penerimaan umat manusia di muka bumi ini. Semua akan menerima dia, akan mencintai dia, akan menyukai dia, menyayangi dia. Kawan, lawan, orang jauh, orang dekat, senang sama dia. Itu makna ayat ini. Innal ladzina amanu wa 'amilu shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Allah akan jadikan dalam hati umat manusia ini kecintaan kepada dia. Sebab Allah telah mencintainya, Jibril telah mencintainya, semua malaikat di langit telah mencintainya, maka di muka bumi ini pun dia akan dicintai semua orang. Bukan karena dunianya, bukan karena ketampanannya, bukan karena jabatannya, bukan karena yang lainnya, tapi dikarenakan iman dan amal soleh dia kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan orang yang selama ini gak suka sama dia, memusuhi dia, di hati itu mengakui ini orang baik, ini orang benar. Barakallahu fikum. Sekali lagi, semua dengan al-imanu wal-amalu salih. Juga Allah mengatakan dalam firman-Nya lagi, wa may ya'tihi mu'minan qad 'amila salihati fa'ula'ika lahumud darajatul 'ula. Dan barang siapa yang mendatangi Allah, datang kepada Allah dalam keadaan mukmin dan sungguh dia telah beramal saleh, maka mereka itu akan mendapatkan ad-darajatul 'ula, tingkatan derajat martabat yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, iman dan amal saleh kepada Allah Azza wa Jalla, dengan itu dia akan meraih ad-darajatul 'ula, tingkatan-tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dunia dan akhirat. Di dunia ini dia akan menjadi hamba Allah yang bermartabat, yang terhormat, yang mulia, sangat mulia, dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh hamba-hambanya dengan al-amal soleh. meraih martabat iman, meraih martabat amal saleh, meraih martabat takwa, meraih martabat semua perkara kebaikan di dunia ini. Dan yang paling puncaknya di yaumul qiyamah nanti, lahumud darajatul ula, mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah dengan surganya. Mendapatkan surga yang paling tinggi di sisi Allah tabaraka wa taala. Surga pun bertingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Ada orang yang masuk surga di halamannya saja. Ada yang masuk surga di tengah-tengah surga. Ada yang masuk surga di tempat yang paling tinggi dalam surga nanti. Al-mu'min wal 'amal salih, yang beriman dan beramal saleh di yaumul qiyamah nanti mendapatkan tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah azza wajalla. Luar biasa. Barakallahu fikum. Ini semuanya ikhwanul fillah jazakumullah. Sekali lagi, semuanya dengan al-iman wal 'amalus salih. Al-iman wal 'amalus salih. Dan jaminan yang paling jelas ialah mereka adalah ashabul jannah. Mereka adalah para penghuni-penghuni surga. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh dan mereka ikhbat kepada Rabb mereka. Al-ikhbat itu ketundukan, ketenteraman jiwa, zikir selalu kepada Allah azza wajalla. Ini ciri-ciri hati yang hidup, hati yang sehat. Namanya mukhbit. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh dan mereka ikhbat kepada Allah, mereka lah ashabul jannah, penghuni surga. Hum fiha khalidun, kekal di dalamnya selama-lamanya. Ini semuanya untuk individu yang mukmin, yang amal saleh, yang laki-laki, yang wanita. Individu. Juga untuk masyarakat semuanya mendapatkan semua kebaikan-kebaikan tadi, keberkahan-keberkahan tadi di dunia, di alam barzakh, di yaumul qiyamah. Maka ya qanatina azakumullah, apabila masing-masing kita mendambakan itu semuanya, kuncinya cuma satu, iman dan amal saleh. Kita kepingin hidup yang berkah, hidup yang bahagia, hidup yang tenang, yang tentram, yang damai, yang sejahtera, yang sukses. Satu kuncinya, iman dan amal saleh. Kita ingin mendapatkan yang namanya husnul khatimah, kuncinya iman dan amal saleh. Kita ingin mendapatkan senantiasa diberi taufik, hidayah oleh Allah di dunia ini, selalu di atas sunnah, enggak menyimpang, enggak sesat. Satu kuncinya, iman dan amal saleh. Ingin mendapatkan semua kebaikan-kebaikan dalam barzakh, kuncinya iman dan amal saleh. Ingin mendapatkan yang namanya surganya Allah azza wajalla di yaumul qiyamah nanti, bahkan tingkatan yang paling tinggi dalam surganya Allah azza wajalla, satu kuncinya, al-iman wal amal saleh. Iman dan amal saleh. Maka masing-masing kita diminta untuk memperbaiki dua hal ini. Caranya yang pertama ialah al-ilmu syar'i. Harus memiliki ilmu agama, pengetahuan tentang ilmu agama. Sebuah iman tidak akan bisa menjadi iman yang kuat, iman yang benar dengan tanpa ilmu syar'i. Harus mengerti ilmu agama Allah. Maka kewajiban kita yang pertama, tafaqquh fiddin. Harus mengkaji bimbingan agama yang mulia ini. Dengan ilmu, kita akan bisa mengetahui mana iman dan amal saleh. Yang kedua, islah al-aqidah wa tauhid wal iman. Kita harus memperbaiki akidah kita, memperbaiki tauhid kita, memperbaiki iman kita kepada Allah. Harus iman yang benar, akidah yang sahihah, dengan bimbingan syariah. Perbaikan akidah wa tauhid. Yang ketiga, harus bersungguh-sungguh al-hirs wal ijtihad dalam beramal saleh, dalam melaksanakan perintah, dalam menjauhi larangan, membenarkan berita, sabar atas musibah, syukur atas nikmat dikerjakan dengan ilmu, dengan penuh keikhlasan, dengan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, harus ada hirsun wajtihad, kesungguh-sungguhan dalam beramal saleh. Dan yang keempat, kunci dari semua yang ada ialah al-istiqamatu ala zalik. Istiqamah di atas semua tadi, iman dan amal saleh. Istiqamah sampai akhir hayat nanti, sampai ajal menjemput, maka mendapatkan apa yang diutarakan tadi. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqamah kepada Allah. Rabbunallah itu iman dia, amal soleh dia. Thumma istaqamu, lalu istiqamah, istiqamah dia. Allah mengatakan tatanazzalu alaihimul malaika, malaikat akan turun temurun kepada mereka, mengatakan alla takhafu wa la tahzanu, kamu jangan takut dan kamu jangan sedih. Jangan takut, masa depan kamu nanti di yaumul qiyamah, surga menanti kamu. Jangan sedih terkait dengan kamu tinggal di dunia ini, anakmu, istrimu, harta benda kamu, Allah yang menjamin mereka, Allah yang mengurusi mereka. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira dengan surganya Allah azza wajalla. Dua tafsir disebutkan dalam oleh para ulama terkait dengan ayat ini. Yang pertama, malaikat itu turun kepada mereka ketika sedang sakaratul maut, detik-detik akhir dia memati. Malaikat turun, malaikat rahmat itu turun, memberikan tasbih peneguhan untuk dia, memberikan bisyarah kabar gembira untuk dia. Tasbihnya alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kata para ulama ini menunjukkan orang istiqamah semasa hidupnya dia iman dan amal solehnya akan meraih yang namanya husnul khatimah. Husnul khatimah, detik-detik terakhir dia kokoh, dia teguh, dia tegar. La takhafu wa la tahzanu, dan mendapatkan kabar gembira dengan surga sebelum dia mati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini makna yang disebutkan dalam kebanyakan tafsir. Turun ketika sakratul maut, jaminan husnul khatimah bagi yang istiqamah. Tafsir yang kedua ialah turunnya ketika di dunia ini, semasa hidup dia di dunia ini. Maka dimaknakan malaikat akan turun ketika dia menghadapi kondisi-kondisi genting, musibah yang begitu besar, fitnah yang begitu besar, kondisi yang begitu mencekam. Kala itu malaikat akan turun memberikan tasbih kepada dia, diteguhkan hatinya, dikuatkan hatinya. Itu maknanya katanya para ulama, orang yang istiqamah di atas iman dan amal solehnya semasa di dunia ini dijamin dengan keselamatan dari semua fitnah, dari semua peristiwa yang menegangkan dia, yang mencekam, dari semua perkara-perkara yang menghancurkan, selamat dari semua fitnah. Dijamin selalu di atas petunjuk hidayah taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Luar biasa. Ini empat poin penting yang harus kita perjuangkan barakallahu fikum untuk kita di dunia ini. Barang siapa yang bisa memenuhinya, dialah yang dikatakan sebagai ahlu sa'adah, orang yang berbahagia. Siapa yang luput ini semua daripadanya, maka dikatakan sebagai ahlu syaqawah, orang yang sengsara, yang menderita. Dan memang nanti hanya ada dua, ima bahagia, ima menderita, ima husnul khatimah, ima su'ul khatimah. Di alam barzakh nanti ima na'imul qabr wa ima azabul qabr. Puncaknya di yaumul qiyamah nanti ima ahlul jannah wa ima ahlul nar, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. Ketentuannya di dunia ini ikhwan barakallahu fikum, maka mari bersama-sama kita menyisihkan dengan baju bersemangat untuk berilmu, beramal yang benar, berakidah yang sahihah, dan istiqomah di atasnya, diperjuangkan sampai akhir hayat nanti, sampai kita wafat nanti. Selalu berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Azza wa Jal, keteguhan hati kepada Allah Azza wa Jal, supaya di atas iman dan amal soleh selalu sampai akhir hayat nanti. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa diutarakan. Semoga manfaat dan semoga menjadi penyemangat kita untuk bersemangat dalam iman dan amal soleh dalam kehidupan sehari-hari kita. Naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.